Seperti kemarin kau berbalik meninggalkanku, tak kusimpan sisa dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Sali keputusanmu, tak ku simpan sisa dendam. Ku buktikan aku lain dengan kemarin. Kini mudah aku bayangkan esok.